Sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai. Tunggu sekejap dalam pelukan asmaraku. Walaupun siang akan menjelma, malam ini belum puas ku bercumbu dengan dinding. Sekejap, wahai kasih, tunggulah sampai hujan teduh. Mari ku dendang, jangan mengenang orang jauh. Jangan kandaku seorang. Tunggu sekejap kasih.